له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله melanjutkan apa yang sudah kita baca dari hadis yang pertama di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Telah kita jelaskan 4 di antaranya, dan yang terakhir yaitu terkait dengan anjuran mentasybih, anjuran untuk mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin dan membaca alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima dari hak-hak seorang muslim yang mesti kita tunaikan atas saudara muslim kita yang lainnya, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza maridha fa'udhu, apabila saudaramu sakit, apabila saudaramu sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Apabila saudaramu sakit, maka disitulah ada hak yang seharusnya kita tunaikan, ada hak yang harusnya kita berikan untuk saudara kita yang sedang sakit, yaitu kita menjenguknya. Nah, sebagai manusia yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, itu tidak akan lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena memang dunia ini disebut sebagai darul bala, sebagai tempat ujian dan cobaan. Sehingga selama kita hidup di dunia ini, ya selama itu kita tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Dengan berbagai macam ujian dan cobaan, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada seorang hamba, itu dengan ujian yang berbentuk suatu yang tidak disukai. Diuji dengan ujian sesuatu yang tidak disenangi, dengan bencana, dengan kebakaran rumah yang kemudian menghanguskan seluruh harta bendanya, dan yang lainnya dari ujian-ujian yang kita tidak menyukainya berdasarkan jiwa sebagai manusia. Ada pula terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang manusia itu dengan sesuatu yang sifatnya baik. Menguji manusia itu dengan sesuatu yang dia senangi. Dia senang terhadap perkara tersebut, dia menyukainya, yang ternyata sesuatu tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kedudukan, kesehatan, rezeki, kelebihan harta, dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang kita sukai di dunia ini, maka kita harus memahami di sisi lain dari perkara yang kita sukai dan kita senangi tersebut ternyata merupakan ujian dan cobaan bagi kita. Apakah kita mampu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan-kebaikan, sehingga kita memanfaatkan, mempergunakan kebaikan-kebaikan tersebut dalam ketaatan, ataukah justru kita tidak mensyukurinya, dalam artian mengkufuri nikmat tersebut, mengkufuri kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan cara mempergunakan nikmat tersebut, kebaikan tersebut dalam hal-hal yang tidak Allah ridai, dalam hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ujian. Oleh sebab itu di dunia ini selama kita hidup dalam kondisi apapun, maka itu merupakan ujian bagi kita. Dalam kondisi susah ataupun senang, maka itu merupakan ujian bagaimanapun kondisi kita semuanya. Kondisi susah, maka itu merupakan ujian dari Allah agar kemudian kita sabar terhadap kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Dalam kondisi senang, maka kita juga harus sadar kalau ternyata itu Allah menguji apakah kesenangan yang kita berikan kepada kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Para ulama salaf mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya baliyah. Seluruh kenikmatan yang tidak menjadikan dirimu itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bencana. Seluruh nikmat yang kita rasakan, kalau ternyata nikmat tersebut tidak menjadikan diri kita dekat dengan Allah, maka itu merupakan bencana. Nikmat dijadikan sebagai modal untuk bermaksiat kepada Allah, semakin mendapatkan kesenangan, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus paham itu merupakan bencana yang akan mendatangkan bencana di dunia ataupun yang akan mendatangkan bencana nanti pada yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah kehidupan dunia. Bagaimanapun kondisi kita, semuanya adalah ujian dan cobaan. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khair." Fitnah. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menguji kalian dengan ujian yang berbentuk kejelekan ataupun ujian yang berbentuk kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi kalian semua, wahai manusia. Nah, sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat dari kehidupan dunia yang sekarang ini kita berada di dalam. Ternyata seluruh kondisinya itu merupakan ujian dan cobaan. Jika seorang muslim mampu bersabar dan mampu menjaga keadaan iman dia dalam kehidupan dunia, baik itu ketika susah ataupun senang, ketika lapang ataupun sempit, maka inilah yang menjadikan dia sebagai hamba yang sukses, hamba yang berhasil. Sebagai hamba yang berhasil, urusannya semuanya itu akan diliputi dengan kebaikan. Kesempitan, kesusahan yang dia hadapi itu akan bernilai kebaikan. Kesenangan dan kelapangan yang dia rasakan pun juga akan bernilai kebaikan bagi dirinya. Kalau dia mampu apa? Mampu betul-betul menjaga diri dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat mengherankan, sangat menakjubkan urusan yang dihadapi oleh seorang muslim dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena seluruh perkara yang dihadapi oleh seorang muslim, seorang mukmin di dalam dunia ini semuanya adalah kebaikan. Semua urusan yang dihadapi semuanya adalah bernilai baik. Urusan yang sifatnya perkara-perkara yang sifatnya tidak disukai atau perkara-perkara yang sifatnya disukai, ketika dihadapi oleh seorang muslim semuanya itu akan bernilai baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara yang seperti ini tidak dimiliki, tidak akan dirasakan oleh seseorang kecuali dari kalangan seorang yang mukmin. Hanya orang yang beriman yang mampu menjadikan setiap kondisinya di dunia ini akan bernilai baik. Hanya orang yang beriman yang akan menjadikan kondisi sempitnya menjadi baik atau kondisi lapangan juga menjadi baik. Kondisi senangnya menjadi kebaikan, kondisi susahnya pun akan menjadi kebaikan. Yang mampu menjadikan seperti itu hanya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu dharra sabara fakana khairan lah, kata Rasulullah. Kalau seorang mukmin ini ditimpa kejelekan, ditimpa kesusahan, dia bersabar dengan kesusahan yang dia hadapi, maka itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Dan jika ditimpa, dirasakan, diberikan bagi seorang mukmin ini berupa kesenangan, maka dia bersyukur. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi kehidupan dunia ini betul-betul akan bernilai pahala, bernilai kebaikan, jika yang menghadapinya itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjadikan seluruh kondisi di dunia ini menjadi kebaikan? Yaitu ketika ditimpa bencana, ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa kesusahan dan yang lainnya, maka dia berupaya untuk menyabarkan dirinya, bersabar atas apa yang dia hadapi sekarang ini, dari kesusahan, dari bencana, kesempitan dan yang lainnya, dia bersabar. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seandainya berupaya untuk lari, tidak akan bisa lari karena sudah menjadi ketetapan dari Allah. Mau lari kemana dari bencana ujian? Nah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul menancapkan di dalam kalbunya sifat sabar terhadap ujian dan cobaan tersebut. Maka ini akan menjadi kebaikan untuk diri. Dan sebaliknya, kalau diberikan kepada seorang yang beriman, itu merupakan dari perkara-perkara yang baik, dari perkara-perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Nah, ini juga menjadi kebaikan bagi diri, sehingga dunia itu keadaannya kalau tidak susah, senang. Kalau tidak lapang, sempit. Ya. Nah, itu semua akan menjadi kebaikan jika yang menghadapinya itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kondisi-kondisi di dunia, keadaan-keadaan di dalam dunia ini yang menghadapinya adalah seorang yang fasik, seorang yang jahat, seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh keadaan di dunia ini akan menjadi jelek bagi dirinya. Ketika ditimpa bencana, orang yang tidak beriman itu akan berkeluh kesah, bahkan sampai pada tuduhan-tuduhan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam omongan-omongan dan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksukaan dan tidak ridhonya dia terhadap ujian dan cobaan tersebut. Menangis histeris sejadi-jadinya sampai pada tingkatan merobek-robek pakaian dan yang semisalnya. Murka terhadap apa yang dia rasakan dari kesempitan tersebut. Nah, ini menjadi jelek karena dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diberikan kesenangan, kelapangan rezeki, kesehatan dan yang lainnya, oh dia berfoya-foya. Menjadikan kelebihan rezeki tersebut sebagai ajang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminum minuman keras, minum khamr, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melancarkan perbuatan keji dia, perbuatan zinanya dia, yang lainnya, menghapur-hapurkan apa yang Allah berikan dari kesenangan tersebut dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, menjadi jelek pula. Menjadi jelek. Sehingga kondisi-kondisi dunia ini akan dihadapi oleh seorang mukmin, jika dihadapi oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kondisi dunia ini akan menjadi. Tapi kalau kondisi-kondisi dunia dengan berbagai macam keadaannya dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya itu akan bernilai kejelekan. Karena orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi kehidupan dunia tentunya dengan sikap yang berbeda. Dengan sikap yang berbeda. Baik. Ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kondisi kehidupan dunia kita. Hakikat dari kehidupan dunia kita adalah penuh dengan ujian dan cobaan. Nah, dan ujian cobaan dengan bencana atau rasa sakit dan yang lainnya itu tidaklah menimpa hanya kepada orang-orang yang jelek. Ujian dan cobaan yang sifatnya ya ini negatif ya, sesuatu yang menurut kebiasaan manusia itu merupakan sesuatu yang tidak disukai, itu tidaklah semua itu hanya menimpa kepada orang-orang yang rusak, orang-orang yang jelek. Namanya ujian yang sifatnya tidak disukai itu juga terkadang menimpa kepada orang-orang yang beriman. Memang dalam hal ini luas ya, hakikat dari ujian tersebut, keutamaannya apa, seperti apa, banyak pembahasan dalam hal ini. Dan insya Allah sudah kita ketahui semuanya bahwasannya di antara keutamaan dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu sebagai penghapus dosa, sekaligus sebagai bukti kalau Allah itu mencintai dirinya. Allah itu ketika mencintai seorang hamba itu tidak kemudian berarti Allah memberikan kelapangan kepada dia, dibukakan rezekinya, dibukakan pintu-pintu kenikmatan dunia untuk dirinya. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti anggapan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dari anggapan-anggapan orang yang salah, orang yang salah. Mereka mengatakan fa'amal insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia mengatakan ketika Allah memberikan ujian kepada dia dengan bentuk suatu yang menyenangkan, nikmat-nikmat diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahana. Manusia juga mengatakan ketika Allah menyita atau mengurangi dan menahan rezekinya, Allah menahan rezekinya, maka dia mengatakan Allah menghinakan. Kalla, kata Allah, tidak. Barometer untuk menentukan, tolak ukur untuk menentukan Allah cinta dan tidak itu bukan dalam urusan dunia. bukan dalam urusan jabatan, bukan dalam urusan harta ataupun yang lainnya. Barometer, tolak ukur Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba di antaranya adalah yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai seorang hamba, kalau sudah cinta kepada seorang hamba, sufratikan ikhwan barakallahu fikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah cinta kepada seorang hamba, apa yang Allah akan lakukan kepada hamba tersebut? Apakah Allah memberikan harta untuk dia? Apakah Allah memberikan jabatan untuk dia? Ataukah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rezeki untuk dirinya? Bukan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah akan menguji dia. Allah akan menurunkan cobaan untuk dirinya. Sehingga kalau seandainya dia ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia murka terhadap cobaan Allah, berarti dia pun mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah tidak menyebutkan kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan bentangkan harta-harta, kenikmatan-kenikmatan untuk dirinya. Bukan. Tapi Rasulullah menyebutkan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang, Allah sudah cinta kepada kaum, maka Allah akan memberikan cobaan untuk dirinya, untuk menguji apakah dia betul-betul cinta kepada Allah, apakah dia betul-betul tunduk beriman kepada Allah. Kalau dia ridha terhadap ujian dan cobaan yang diturunkan, maka Allah semakin cinta dan semakin ridha kepada mereka. Namun tatkala mereka tidak sabar atau bahkan murka terhadap ujian yang Allah turunkan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan murka dan tidak lagi cinta kepada dirinya. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh sebabnya terkadang pun suatu bencana, suatu musibah dan cobaan itu juga menimpa terhadap orang-orang yang beriman, termasuk adalah di antaranya cobaan yang berbentuk dengan rasa sakit. Dengan berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang ada. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba yang beriman dengan rasa sakit yang akan dia derita. Sehingga yang sebelumnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan giat, akhirnya pun agak sedikit berkurang disebabkan karena kelemahan tubuh yang ada pada dirinya. Yang dahulunya mungkin dia dalam sholat lail, sholat malam, sholat tahajud, mungkin dia selalu melaksanakan dan menunaikannya, lalu tertahan disebabkan mungkin rasa sakit yang dia sedang rasakan. Ini adalah gambaran yang dirasakan oleh manusia, oleh seorang yang beriman dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia kuantitas jumlah ibadahnya dalam keseharian itu banyak, disebabkan karena rasa sakit akhirnya sedikit berkurang. Namun tentunya dalam hal ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sakit yang ternyata dengan sakit yang dia rasakan pun akhirnya dia terhalang dari mungkin berbagai macam ibadah-ibadah yang sunnah, dia terhalang disebabkan rasa sakitnya. Yang sebelum dia sakit, dia selalu istiqomah, continue dalam mengamalkannya. Maka di sini ada kabar gembira bagi mereka. Ketika seseorang yang memang sudah terbiasa melakukan kebaikan, lalu kemudian terhalang disebabkan karena rasa sakit, sehingga dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka perlu diketahui, meskipun dia tidak mengamalkannya, meskipun dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut disebabkan karena tertahan oleh rasa sakit yang dia derita, maka Allah Subhanahu terus akan menuliskan pahala untuk dirinya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai hamba yang mengamalkan kebaikan tadi, padahal dia tidak mengamalkan. Dengan sebab apa? Dengan sebab dahulunya ketika dia di dunia, ketika dia sehat selalu mengerjakannya, cuman hanya karena dia sakit dia terhalang dari melaksanakannya. Demikian pula orang yang safar, orang yang sedang mengadakan perjalanan safar. Sebelum dia safar, ketika dia mukim di rumahnya, di kampungnya, dia terbiasa dengan suatu amalan rutinitas dia amalkan dari amalan-amalan yang sunnah. Namun ternyata dia safar karena yakni beratnya safar sehingga dia pun terhalang dari amalan-amalan yang sunnah tersebut, maka perlu diketahui Allah tetap menulis pahala untuk dirinya. Amalan yang sering dia kerjakan meskipun saat dia safar dia tidak mengerjakannya. Ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasannya musibah bencana juga akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain dan bukan pasti di situ ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan. Apakah hikmah tersebut untuk dirinya sebagai orang yang menderita sakit tersebut ataukah kepada yang lainnya dari saudaranya saudara sesama muslim. Ada hikmah. Ketika kita melihat mendengar kabar bahwasanya si fulan saudara kita sesama muslim jatuh sakit sehingga dia tidak lagi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan yang lainnya, maka di antara hikmahnya kita sadar alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ternyata kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salatnya, dari qiraatul Qur'annya, berzikirnya ataupun yang lainnya. Demikian pula ketika saudara sesama muslim kita diberikan ujian dan cobaan, maka di situ kita jadikan sebagai ladang pahala bagi yang lainnya. Sekaligus sebagai sebab untuk menjadikan itu sebagai ladang pahala juga bagi orang yang sedang menderita penyakit. Disyariatkan di situ sebagai seorang muslim, yaitu apa? Kita iyadatul marid, menjenguk. Sebagai hak kita seorang muslim atas muslim saudara muslim kita yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya sangat banyak tentang keutamaan dari orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhahu lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munajin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Barang siapa seorang muslim yang mengunjungi menjenguk saudaranya yang sakit atau dia berziarah sekedar mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjenguk saudaranya ataukah dia menjenguk saudaranya disebabkan karena sakit yang saudara itu dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada yang menyeru kepadanya nanti. Bi antibta wa tab wa tab mamsyak. Ada yang menyeru nanti pada yaumul qiyamah saya dia mengatakan, "Wahai hamba, engkau telah berlaku mulia dan sungguh langkah hidupmu telah menjadi mulia dan engkau telah mempersiapkan dirimu dengan suatu rumah tempat yang ada di dalam surga." Nah, sekedar kita datang menjenguk saudara kita yang sedang sakit di rumahnya atau di rumah sakit. Nah, dengan berbagai macam penyakit yang dia sedang derita. Ternyata di situ sudah menjadikan kehidupan kita, langkah-langkah kita di dunia itu menjadi baik. Bahkan lebih dari itu, ternyata secara otomatis atau secara tidak langsung di situ kita sudah mempersiapkan satu rumah untuk kita sendiri di dalam surga. Meskipun terkadang kita tidak menyadari hal tersebut karena mungkin kita tidak mengerti keutamaan dari menjenguk. Nah, ternyata ketika kita menjenguk secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan untuk diri kita masing-masing gitu. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita masing-masing di dalam surga, suatu tempat yang akan kita tempati nanti pada yaumul qiyamah, pada hari akhir. Satu tempat yang ada kita di dalam. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, man 'ada maridan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang menjenguk satu saudara yang sakit. Satu saudaranya yang sakit. auzaran akhan fillah, atau dia menjenguk, mengunjungi, bukan mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak sedang sakit, memiliki keutamaan dia akan secara tidak langsung sudah mempersiapkan dirinya sendiri satu tempat tinggal yang ada nanti di dalam syurga. Oleh sebabnya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menjenguk orang yang sakit tentunya harus ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang terpenting ketika kita menjenguk orang yang sakit itu haruslah dengan niat yang ikhlas. Menjenguk orang yang sakit itu bukan suatu tradisi, bukan suatu kebiasaan masyarakat saja, tapi itu merupakan ibadah yang besar. Merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga butuh untuk niat yang baik, niat yang ikhlas. Kalau saya menjenguk saudara saya yang sedang sakit ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan nilai. Tidak mengharapkan pujian manusia bahwasanya dia ini orang yang baik, suka menjenguk orang yang sakit. Lah, semata-mata dia mengharapkan ini merupakan bentuk pendekatan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dia akan mendapatkan satu tempat nanti di dalam syurga. Ini yang terpenting dalam menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Ada adab-adab yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk adalah di antara adab ketika menjenguk orang yang sakit adalah mengkondisikan obrolan, pembicaraan dan suara kita. Jangan menjenguk orang yang sakit kemudian menjadi membuat kegaduhan di tempat orang yang sakit. Orang yang sakit itu hawanya pengen istirahat. Hawanya pengen istirahat. Kalau dia kemudian datang saudaranya lalu membuat kegaduhan, wah ini justru saudaranya bukan semakin tenang hormonnya, semakin rileks tubuhnya, justru semakin urat-uratnya semakin kencang. Kaku nanti. Ini mau jenguk atau mau bikin apa ini? Kadang itu sebagian kaum muslimin menjenguk orang yang sakit dengan membawa apa namanya salon, ajakkan situ diputar keras-keras musik. Ini mau jenguk atau buat konser? Nah, yang lainnya dijaga keheningan di dalam ruangan dari saudara kita yang sakit. Ucapan-ucapan kita juga harus dijaga. Jangan terlalu banyak bertanya. Kamu tadi makan apa? Kamu minum apa? Kamu tadi ini. Ini kamu menjenguk atau buat ujian sih? Penuh dengan pertanyaan soal-soal yang akhirnya membuat apa? Berat di dalam hati orang yang sedang sakit. Ya, datang bertanya ala kadarnya. Bagaimana kesehatannya, bagaimana kondisinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberatkan bagi orang yang sakit atau tidak memberatkan bagi keluarga yang keluarga dari orang yang sakit tersebut. Termasuk pula di antara menjaga omongan dan ketika seorang yang menjenguk orang yang sakit adalah jangan dengan omongan tersebut menjadikan orang yang sakit itu semakin takut. Nah, semakin takut. Ditanya, kamu sakit apa? Saya kena tifus. La ilaha illallah. Tetangga saya kemarin mati gara-gara tifus. Ini bukannya datang untuk membawa apa namanya optimis, harapan untuk kesembuhan, tapi datangnya untuk menjadikan apa? Orang yang sakit menjadi pesimis. Putus asa, wah gak lama saya juga akan mati kalau gitu. Nah, dia semakin takut, jangan. Diberikan kepada dia, diberikan apa namanya optimis bahwasannya ada harapan-harapan kesembuhan terhadap apa yang sedang dia alami dari rasa sakit. Dengan adab yang lain yaitu apa? Ketika seorang yang menjenguk orang yang sakit, doakan dengan kebaikan. Labat setahun insyaallah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa dengan rasa sakit. Tahur insyaallah sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk atas orang yang sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak apa-apa. Tidak mengapa, jangan takut. Jangan khawatir. Tahur insyaallah ini merupakan sesuatu yang akan membersihkan, mensucikan, membersihkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah engkau perbuat. Sehingga intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, datangnya kita sebagai seorang yang menjenguk orang yang sakit itu sebagai perkara yang menggembirakan bagi orang yang sedang sakit. Datangnya kita tidak menjadikan dia semakin susah, semakin dia sakit, atau semakin dia tidak senang dengan datangnya kita. Lah, dengan memperhatikan waktu ketika menjenguk. Nah, jangan menjenguk orang yang sakit di waktu-waktu dia istirahat. Nah, ya tidak baik. Yang semestinya dia istirahat untuk agar organ tubuhnya itu rileks dan memperbaiki, menyembuhkan diri seandainya. Nah, kemudian jadi terganggu istirahatnya. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab-adab yang harus kita perhatikan ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian termasuk pula yang ditanbih oleh para ulama, ketika menjenguk orang yang sedang sakit jangan terlalu berlarut-larut dalam waktu yang lama, kecuali orang yang sakit yang memintanya. Orang yang sakit yang dari pihak keluarga orang yang sakit memintanya, sudah di sini dulu temani. Karena ini si fulan ini dari tadi minta temannya ada yang datang dan menemaninya, enggak masalah kalau yang demikian. Namun kalau tidak ada permintaan dari keluarga atau dari orang yang sedang sakit, maka yang diantara yang diperingatkan oleh para ulama, jangan terlalu berlarut-larut dalam menjenguk. Kita tidak tahu, jangan sampai dia apa namanya, mungkin biasa-biasa aja dia di dalam raut wajah, tapi di dalam kalbunya ternyata berharap dan pulang, cepat pulang, aku mau istirahat. Cuman dia tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena untuk menjaga perasaan saudaranya. Oleh sebab itu kalau tidak ada permintaan dari pihak keluarga untuk lama-lama di tempat situ, maka jangan terlalu lama dalam menjenguk orang yang sedang sakit. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian pula sebagian para ulama menyebutkan disyariatkan memegang di bagian rasa sakit yang sedang diderita oleh saudara kita sambil mendoakan Allahumma rabbin nas adzhibil ba'sya washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yudadiru saqama. Dianjurkan untuk membaca doa, ya Allah rabbin nas, rabbnya manusia, adzhibil ba'sya, hilangkanlah penyakit ini, washfi, sembuhkanlah dia, anta syafi, engkau adalah zat yang menyembuhkan, la shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau telah berikan, shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang sama sekali tidak meninggalkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab yang diperhatikan, yang jelas intinya dalam menjenguk orang yang sakit harus diperhatikan keadaannya, tidak membuat kegaduhan, tidak semakin memberatkan rasa sakit yang diderita oleh saudara kita. Baik, kita lanjut ke hak seorang muslim yang terakhir, yang keenam, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'ahu. Apabila saudaramu meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Nah, ikutilah jenazahnya dalam artian ikut bertakziah di situ. Melayat, meskipun engkau tidak bergabung dalam proses memandikan, mengkafani, atau mungkin nanti menggali kubur atau menyolati, tidak ikut serta dalam hal itu, namun hadir di rumah duka tersebut itu merupakan bentuk hak yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan atas saudara kita sesama muslim yang telah meninggal dunia. Keutamaannya sangat besar kaum muslimin ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a janazatal muslim hatta yusalli 'alaiha falahu qiraat." Wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan. Qila wa mal qirat ya Rasulullah? Mithlu jabalil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang hadir dalam proses penyelenggaraan jenazah seorang muslim, hadir meskipun dia tidak ikut serta dalam penyelenggaraan tersebut, mengkafani atau yang lain, jelas dia hadir di rumah duka tersebut, dia duduk sampai dia sholat, maka dia mendapatkan satu qirat. Kalau dia hadir terus mengikuti jenazah tersebut sampai jenazah dimakamkan, dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat dari pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, berapa itu ukuran qirat? Rasulullah menjawab, mithlul jabalil azim. Satu qirat itu seperti gunung yang besar. Dalam hadis yang lainnya Rasul menyebutkan, al-qirat mithlul jabalil Uhud. Satu qirat itu seperti sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Berarti kalau orang yang menghadiri, mengikuti jenazah seorang muslim sampai dikuburkan, sampai selesai, dia mendapatkan dua qirat, yaitu sebesar dua gunung Uhud. Nah, tapi kalau dia hanya sekedar hadir tidak sampai selesai, dia hanya mendapatkan satu pahala sebesar gunung Uhud. Nah, ada peringatan yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwasannya di dalam mengikuti jenazah yang kemudian dia akan mendapatkan pahala dua qirat itu adalah ketika dia mengikuti jenazah betul-betul sampai selesai tuntas, selesai dikuburkan dan kemudian selesai semuanya, semua kaum muslimin sudah seluruhnya ini beranjak pulang, maka disitulah baru dia juga pulang. Inilah yang dimaksud dengan seseorang yang mengikuti jenazahnya seorang muslim sampai selesai. Bukan ketika dia melihat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, lalu kemudian hanya proses penimbunan, lalu dia pulang. Maka dia belum selesai dalam mengikuti jenazah. Dia tidak mendapatkan keutamaan dua qirat. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha wa yafruga min dafniha fa innahu yarji' min al-ajri bi qiratayni kullu qiratin mithlu jabali Uhud. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim didasari karena keimanan dan mengharapkan pahala, dan dia terus hadir dalam proses penyelenggaraan jenazah tersebut sampai selesai penguburan jenazah. Perhatikan, sampai selesai penguburan jenazah, maka dia kembali akan membawa dengan dua qirat, dua pahala qirat, yaitu sebesar dua gunung Uhud. Nah, di sini ditanbih oleh Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, fi hadzal hadits dalalatun ala anna at-tabi' la yansarif hatta tudfan. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang yang mengikuti jenazah dianjurkan tidak dia kembali pulang sampai betul-betul jenazah selesai dimakamkan. Bukan hanya sekedar jenazah dimasukkan ke liang lahat lalu kemudian di situ sedang proses penimbunan, penguburan, lalu dia pulang. Maka ini tidak dikatakan sebagai mengikuti jenazah sampai selesai. Dia hanya mendapatkan satu qirat. Kalau dia mau mendapatkan dua qirat dari pahala yang sebesar gunung Uhud, maka dia harus menyaksikan semuanya itu sampai betul-betul selesai semuanya. Sampai betul-betul jenazah sudah selesai dikuburkan. Ba'dun nas qad yansarifu 'inda wad'iha fil ard. Hadza khilaful mashru'. Al mashru' annahu yabqa ma ikhwani hatta yakhruju min dafniha hatta yantahu. Sebagian manusia ada yang kembali pulang hanya ketika sekedar kaum muslimin mereka meletakkan jenazahnya di liang lahat, belum dikubur, baru dimasukkan ke liang lahat, sebagian manusia ada yang sudah pulang. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza khilaful masyru', ini menyelisih syariat, ini menyelisih apa yang dianjurkan. Kalau kamu demikian, maka engkau hanya mendapatkan satu pahala saja, satu qirat. Kenapa? Karena belum selesai proses penyelenggaraan jenazah. Nah, al-masyru' yang disyariatkan, yang engkau dengannya akan mendapatkan dua qirat pahala, ya baqa ma'a ikhwani. Dia hendaklah tinggal di situ, menunggu bersama saudara-saudara yang lainnya, hatta yafrughu min dafniha, sampai selesai penguburan, hatta yantahu, sampai mereka selesai dalam proses penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, sampai selesai semuanya, baru Anda boleh pulang. Insyaallah kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, maka Anda akan mendapatkan dua qirat, dua pahala yang sebesar dua gunung Uhud. Naam. Kemudian apa yang diinginkan disampaikan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa aidan hadits akhar annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum was'alu lahu al-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hadis pula yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah ketika selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di samping kuburan tersebut lalu mengatakan kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu yang barusan meninggal dunia. Fa innahul an was'alu lahu tasbit, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan untuk dirinya. Fa innahul an yus'al. Kenapa? Karena sekarang saudara kita yang barusan kita kubur ini, fa innahul an yus'al. Sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat kubur. Maka mohonlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang barusan kita kuburkan, dan mohonlah tasbit, kekokohan. Apa itu kekokohan? Kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat kubur yang sedang ini terjadi, yang sedang dirasakan oleh saudara kita yang barusan sedang kita kuburkan. Maka disinilah fayushra'u lil mu'min idza taba'a janazata ay yaqifu 'alayha ba'da daf la yu'ajjil yabqa ma'hum hatta yafragu min ad-daf thumma idza faragu yustahabbu lahu ay yaqifu 'alal qabr wa yad'u lil mayyit bil masjidil maghfirati wat tabat. Sehingga di sini disyariatkan bagi seorang yang mukmin yang mengikuti jenazah seorang muslim, setelah selesai penguburan maka dia tidak bergegas pulang. Namun dia berdiri di samping kuburan seorang muslim yang barusan kita kuburkan tadi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Memohon apa? Memohon ampunan dan memohon as-sabat, kekokohan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat di dalam alam kuburnya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Walhasil kembali dalam permasalahan, di antara hak kita sebagai seorang muslim, apakah saudara kita satu manhaj ataukah secara umum dari kalangan kaum muslimin, hak kita yang mesti kita tunaikan adalah kita yakni mengikuti jenazahnya, hadir dalam proses penyelenggaraan tersebut, dianjurkan sampai selesai menguburkan jenazah tersebut. Nah, wallahu taala alam suwab. Dalam hal ini banyak permasalahan, banyak bab dan pertanyaan, ini poin-poin yang semestinya yang banyak dijelaskan oleh para ulama yang tidak memungkinkan bagi kita untuk kita sebutkan karena keterbatasan waktu. Namun dari apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sehingga dengan demikian selesai penyebutan hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang berjumlah 6. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika berjumpa. Yang kedua adalah memenuhi undangan. Yang ketiga adalah apabila meminta nasihat kita nasihati. Yang keempat, apabila dia bersin membaca alhamdulillah maka kita menjawab yarhamukallah. Dan yang kelima, kalau dia sakit kita jenguk. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia maka kita mengikuti jenazahnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sebutkan. Nah, insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan ke hadis yang berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.